إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَادِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalan finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan taufiknya, sehingga dengannya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimallahu ta'ala dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, wa inna minal ma'ruf antalqa akhaka liwajhin talqin wa antufrigha min dalwika fi ina'i akhika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau bersabda, setiap kebaikan itu adalah sedekah, dan termasuk di antara al-ma'ruf dari kebaikan tersebut, engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, berseri-seri, dan termasuk dari perkara ma'ruf juga engkau menuangkan air dari embermu ke bejana saudaramu. Sedekah harta adalah merupakan amalan yang banyak memiliki keutamaan, banyak memiliki faedah-faedah. Demikian pula manfaatnya, di mana sedekah adalah merupakan pintu dari pintu-pintu kebaikan yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedekah adalah merupakan di antara syiar-syiar agama yang paling besar, dan termasuk di antara bukti keimanan yang paling besar dengan bersedekah. Wasedaqatu burhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu adalah burhan, bukti tentang keimanan. Ketika dia mengeluarkan hartanya, padahal harta merupakan sesuatu yang sangat dicintai, yang dicari, yang diinginkan oleh setiap orang, bersusah payah untuk mendapatkannya, manakala dia mengeluarkannya, membelanjakannya, maka tidaklah ia melakukan tersebut melainkan karena keimanan dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga menjalankan apa yang diperintahkan. Sehingga sedekah adalah merupakan burhan, bukti tentang keimanan. Naam. Sedekah merupakan di antara jalan untuk menebarkan kasih sayang, untuk menjalin persaudaraan, kecintaan di antara sama manusia. Naam. Dengan sedekah itu sendiri bisa menumbuh kembangkan dan menambahkan harta bendanya, akan menjadikan hartanya berbarokah, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya berlipat-lipat. Naam, hingga 700 kali lipat dan lebih daripada itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka ketiga, setiap orang itu belum tentu mampu untuk bersedekah dengan harta. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu untuk hambanya dari pintu-pintu sedekah. Yang mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebajikan, kebaikan itu adalah merupakan sedekah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk pintu-pintu hambanya yang banyak, yang dengannya hamba tersebut bisa bersedekah. Tatkala seorang tidak mampu untuk bersedekah dengan harta, Allah jadikan setiap kebaikan, kebajikan itu adalah merupakan sedekah dalam rangka untuk memberikan hasungan kepada hambanya untuk banyak berbuat kebajikan, kebaikan, walaupun dengan sesuatu yang kecil, dengan sesuatu yang sedikit. Naam. Ya, di sini Rasulullah SAW Beliau menjelaskan wa inna minal ma'ruf antal qaqaqa bin wajhin tawqib. Ya, termasuk dari kebajikan tersebut yang dengannya seorang bisa bersedekah ketika menjalankannya. Naam, ketika bertemu dengan saudaranya menampakkan wajah yang ceria, berseri-seri. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ku akhaka biwajhin thaliq. Jangan engkau meremehkan sedikit pun dari kebajikan, meskipun engkau bertemu saudaramu dengan menampakkan wajah yang ceria. Naam. Ya. Walaupun seorang itu sedikit memberikan bantuan kepada saudaranya ketika menimba air, bawa air. Naam. Manakala saudaranya datang terlihat membutuhkan air tersebut, ia berikan. Nah, menuangkan air tersebut ke bejana saudaranya. Sesuatu yang kecil, ringan. Nah, yang dengannya seorang bisa bersedekah dengannya, berbuat kebaikan. Jangan meremehkan sekecil apapun. Maka hadits ini memberikan pelajaran faedah kepada kita tentang bagaimana begitu luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk hamba-Nya tersebut pintu-pintu kebajikan, kebaikan yang begitu banyak. Membuka untuk hamba-Nya pintu-pintu sedekah. Manakala tidak setiap orang itu bisa bersedekah dengan harta, tapi bisa ia bersedekah dengan cara yang lainnya. Allah menjadikan setiap ucapan, setiap amalan, perbuatan yang syariat itu menghasung, mendorong padanya itu adalah sedekah. Naam, yang nantinya hamba tersebut akan dibalas dengan balasan. Naam. Yang begitu besar, yang begitu banyak. Seperti seseorang itu bersedekah dengan hartanya. Naam. Hadits yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap paginya itu, naam, masing-masing dari persendian yang ada di antara kalian itu ada tanggungan untuk kalian bersedekah padanya. Berapa jumlah persendian, baik yang besar, yang kecil, yang ada pada tubuh manusia. Disebutkan kurang lebih 360-an persendian. Itu setiap hari kita punya untuk tanggungan mensedekainya. Nah, setiap hari yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrul bil ma'rufi sadaqah wa nahyu anil munkari sadaqah. Setiap tasbih itu adalah merupakan sedekah. Setiap tahmid, demikian pula tahlil, takbir, itu adalah merupakan sedekah. memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, itu adalah merupakan sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma min adh-dhuha. Yang itu akan mencukupi semuanya dengan seseorang itu mengerjakan 2 rakaat dari sholat duha. Naam. Yang ini adalah merupakan karunia, keutamaan, kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya. Setiap pagi kita punya tanggungan untuk bersedekah setidaknya 360 sedekah. Naam. Ya. Yusbihu. Naam. Ala kulli sulama min ahadikum sedekah setiap paginya. Untuk mensedekahi dari setiap persendian yang ada pada tubuh kita yang kurang lebih 360-an persendian. Ya. Mencukupi yang demikian itu dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha yang waktunya itu semenjak terbitnya matahari ketika meninggi kurang lebih 1 tombak, ya kurang lebih ketika jarak antar terbitnya dengan waktu tersebut antara 15 sampai 20-an menit. Naam. Itu masuk waktu sholat duha hingga mendekati zawal, tergelincirnya matahari. Nah, kurang lebih sebelumnya 10-an menit. Naam, karena ketika tatkala matahari berada di pas di tengah-tengah waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Kurang lebih 10-an menit sebelumnya. Ya. Itu batas sholat duha. Nah, menunjukkan tentang sunnahnya sholat duha tersebut dan dilakukan setiap hari. Ya, kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalamnya keutamaan yang begitu besar. Di saat kita punya tanggungan setiap harinya untuk bersedekah sebanyak itu, mencukupi yang demikian dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Naam. Maka ini merupakan rahmat karunia Allah kepada hambanya. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak, pintu sedekah yang begitu banyak. Sedekah bukan hanya sekedar dengan harta, tapi bisa dengan yang lainnya dari amanah dan kebajikan. Naam. Ya. Hadis ini pula memberikan faedah, memberikan pelajaran kepada kita. Naam. Hasungan Islam kepada kaum muslimin, ya, untuk husnul muamalah ma'an nas, baik dalam bermuamalah dengan sesama manusia, dengan saudaranya. Naam. Dengan berbuat ihsan, memberikan bantuan, pertolongan, walaupun dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan. Naam. Ya, sekedar memberikan pinjaman kepada saudaranya walaupun hanya meminjamkan pena, meminjamkan ya gayung, ember, bentuknya sekedar pinjaman, ketika memberikan itu tidak akan mandorotkan, akan menghilangkan barangnya. Naam, apalagi lebih daripada itu pemberian. Naam. Ya. Walaupun hanya kecil bentuknya, tapi subhanallah begitu besar keutamaannya. karena tamaknya terhadap dunia, terkadang untuk memberikan pinjaman pun berat. Walaupun hanya memberikan pinjaman pensil, pena, memberikan pinjaman gayung, ember, gergaji dan yang semisalnya, karena tamaknya dengan dunia, ya subhanallah, berbagai banyak alasan ketika saudaranya hendak meminjam, toh yang demikian tidak memadaratkan, pun tidak memberikan pinjaman padanya. Celaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kepada orang yang demikian keadaannya, wa yamna'unal ma'un, ya, dan mereka adalah orang-orang yang enggan untuk memberikan bantuan, ya, walaupun hanya memberikan sesuatu yang kalau diberikan tidak memadaratkan, ya, sekedar pinjaman. Naam, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu ta'ala, yamna'una itta'a syai' allati la yadurru itta'a 'ala wajhin ariyah awil hibah kal ina wadal, ya, mereka enggan untuk memberikan bantuan yang mana ketika dia memberikannya itu sebenarnya sesuatu yang tidaklah memadaratkan. Naam, ketika memberikannya karena sekedar hanya pinjaman. Kalau pemberian sesuatu yang kecil, gayung, seberapa sih gayung? Naam, ya, minjemi masuk berat, nanti pecah, nanti patah. Ya subhanallah, hanya sekedar pinjaman. Ataukah pemberian yang itu tuh tidak memadaratkan kalau dia memberikannya. Demikianlah. Naam, nisiddati hirsihim ala dunya, karena begitu tomaknya terhadap dunia. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah kalian siapa mereka orang-orang yang mendustakan agama? Ya, karena tidak adanya keimanan tentang kehidupan akhirah, ya seperti itu. Tidak ada keinginan untuk berbuat kebaikan, tidak ada kesemangatan untuk beramal yang banyak, karena tidak ada keyakinan, keimanan. Kalau punya keimanan tentunya akan memiliki motivasi yang begitu besar untuk berbuat baik. Naam, untuk beramal soleh, bersemangat untuk membantu, berbuat ihsan terhadap sesama manusia. Naam, karena mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kalau memiliki keimanan tentunya akan bersemangat, ya, disebabkan karena tidak adanya keimanan, karena tamak terhadap dunia, maka hanya memberikan pinjaman saja begitu berat. Maka hadis ini membimbingkan kepada kita, menghasung kepada kaum muslimin untuk baik dalam bermuamalah dengan manusia, suka membantu, sesuka berbuat ihsan. Naam, demikian pula al-hathu ala talaqatil wajh, hasungan untuk menampakkan wajah yang ceria, berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya, apalagi itu adalah kerabatnya, teman dekatnya. Naam, apalagi itu adalah orang yang berkunjung, bertamu. Naam, karena padanya dengan menampakkan yang wajah yang ceria, berseri-seri, itu memberikan kebahagiaan terhadap orang yang berjumpa dengan dirinya. Memberikan kegembiraan, kesenangan, menumbuhkan kecintaan, kasih sayang. Naam. Melihat ketika bertemu, ya, menampakkan wajah yang ceria, menampakkan wajah yang berseri-seri, menumbuhkan, ya, mawaddah warahmah. Naam. Kegembiraan terhadap saudaranya. Kita tahu ini merupakan perkara yang besar tentunya. Naam. Memasukkan kesenangan, kegembiraan kepada hati saudaranya tersebut. Ahabul aman ilallah, di antara amalan yang paling cintai Allah Subhanahu wa taala. Sururun tudkhilu ala qalbi muslim, kebahagiaan, kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Enggak perlu modal, sekedar senyum, nampakkan wajah yang ceria, berseri-seri. Tapi subhanallah, memberikan pengaruh yang begitu besar. Naam. Karena menjadi sebab menumbuhkan kecintaan dan mawaddah warahmah, kasih sayang. Ya. Naam. Barakallahu fik. Yang itu juga menyebabkan, menjadikan lapangnya dada pada dirinya sendiri, demikian pula saudara yang bertemu dengan dirinya. Beda dengan ketika seorang menampakkan wajahnya masam, cemberut, cembetut. Naam. Ya subhanallah, akan menyebabkan saudaranya ataukah orang yang bertemu dengan dirinya itu lari, enggak mau mendekat. Ya, sumpek rasanya kalau bertemu dengan si fulan, si adlan. Males mau duduk ngobrol, berbincang-bincang dengannya. Naam. Ya. Yang itu terkadang waliyadzubillah bisa menjadi sebab tertimpa suatu penyakit. Nah. Ya. Apa? Tekanan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ya, beliau mengatakan bahwasanya talaqatul wajah itu na'am tudkhilu surur alaman qabalaka wa alaman ittajahalaka. Menampakkan wajah yang berseri-seri, ceria, gembira ketika bertemu dengan saudaranya, itu memasukkan kegembiraan, kesenangan terhadap orang yang berjumpa denganmu, orang yang menghadapmu. Watujibul mawaddah wal mahabbah, dan menjadi sebab, ya, kasih sayang, kecintaan. Watujibu insyirah sadr minka wa min man qabalaka, dan juga menjadi sebab kelapangan dada, ya, terhadapmu, demikian orang yang berjumpa dengan. Tapi kata beliau, jika engkau menampakkan muka yang masam, ya, maka fa'inan nas yanfiruna minka wala yansarihuna bin julus ilaika wala bitahadduts ma'aka. Adapun menampakkan wajah yang masam, cemberut, cembetut ketika ketemu, menjadikan orang akan lari darimu. Ya. Tidak senang untuk duduk denganmu, tidak mau ngobrol, ya, berbicara denganmu. Wa rubbama tusabul bil marmul khatir, kata beliau. Terkadang bisa menjadi sebab tertimpa penyakit yang berbahaya, yang dinamakan dengan penyakit tekanan. Naam. Ya. Karena kata beliau, kesenangan, kegembiraan, wajah yang ceria, berseri-seri, yang itu menggambarkan senang, gembira apa yang ada dalam hatinya. Naam. itu termasuk di antara obat pencegah yang paling bermanfaat terhadap penyakit ini. Karenanya dokter ya mengingatkan, menasihatkan, ya hati-hati dengan perkara-perkara yang bisa membuat ya gampang memicu emosi marah, itu bisa menambah penyakitnya. Iya kan? Nah, dokter menasihatkan demikian. Ya. Maka subhanallah ya. Begitu besar. Amalan yang ringan tapi manfaatnya sangat besar dari si keutamaan pahala ya, apa yang dimunculkan, ditumbuhkan dari amalan ini. Naam, memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudaranya, menjadikan sebab kelapangan dada pada dirinya dan saudaranya, menjadi sebab al-mawaddah wal-mahabbah. Naam. Wallahu ta'ala alam miswab. Hadith ini memberikan pelajaran faedah kepada kita bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu amat sangat banyak. Naam. Ya. Yang itu di antara hikmahnya supaya seseorang itu tidak merasa jemu, bosan, manakala amalan tersebut satu jenis saja. Naam. Ya. Di samping juga untuk ujian sejauh mana keikhlasan hamba tersebut dalam beramal, beribadah. Apakah dia beramal disebabkan karena dia itu ya senang dengan amalan tersebut, lalu bagaimana ketika amalan tersebut sesuatu yang dia naam ya tidak menyukainya, sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, apakah tetap mau beramal ataukah tidak, padahal itu sesuatu yang juga disyariatkan, hikmahnya pun juga dalam rangka untuk menguji ya hambanya. Dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan-jalan kebaikan itu tidak satu jenis tapi banyak. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Minta udzur belum bisa untuk melanjutkan naam membaca kitab yang biasa kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kita bisa mengambil pelajaran faedah daripadanya. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wasallam.